نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين إخوتي في الدين رحمني ورحمكم الله kita masih melanjutkan pembahasan kitab al-usul al-thalatha. Sebelum kita melangkah untuk melanjutkan, maka kita murajaah terlebih dahulu agar mengingatkan kembali dan juga agar bisa menyambung apa-apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Berkata muallif rahimahullahu taala, اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. Penulis menyebutkan, mengajak kepada pembaca, kepada setiap talibul ilmi untuk memperhatikan apa yang beliau sampaikan, dan beliau sekaligus mendoakan kepada mereka-mereka yang melapangkan hatinya, melapangkan dirinya untuk siap menerima bimbingan-bimbingan ilmu agama Allah Jalla wa'ala. Ketahuilah, kata beliau, semoga Allah Jalla wa'ala merahmati kepadamu, bahwa kewajiban bagi kita kaum muslimin mempelajari empat masalah. Al-ula al-ilmu, yang pertama adalah kewajiban setiap diri untuk mempelajari ilmu agama Allah Jalla wa'ala. Nah, maka di sana ada tiga masalah yang disebutkan. Falyatafaddal, di antara antum yang bisa menyebutkan ilmu yang disebutkan apa saja? Ma'rifatullah, mengenal Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, ma'rifatun nabiyyih, mengenal nabinya. Dan yang ketiga adalah ma'rifatuddinil Islam bil adillah. Yang kedua, kewajiban diri setiap muslim adalah al-amalu bih, mengamalkan ilmu, mengamalkan agama Allah Jalla wa'ala yang telah dia ketahui setelah dia menelusurinya dengan ilmu, dengan cara yang benar, maka dituntut baginya untuk mengamalkannya. Yang ketiga, ad-da'watu ilaih. Dituntut setiap diri setelah dia mengetahui al-haq, mengetahui ilmu agama Allah Jalla wa'ala, maka dia diminta untuk menyampaikan kepada yang lainnya. Berusaha ilmu tadi disebarkan agar tidak terhenti hanya untuk dirinya, melainkan agar ilmu tadi bisa dirasakan setiap hamba Allah Subhanahu wa taala, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat adalah as-sabru 'alal adza fi, bersabar di atas rintangan dakwah menyampaikan al-haq itu tidak terlepas adanya gangguan, kerikil-kerikil yang mengganggu di dalam melangsungkan menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Al-ilmu, al-amalu bih, ad-da'watu ilaih, as-sabru 'alal adza fi. Man yadhkur lana? Naam. Faddal Abu Ihsan. Yang pertama al-ilmu. Al-thaniyah, yang kedua al-amalu bihi, beramal dengannya. Yang ketiga as-sabr al-da'watu ilaih, mendakwahkannya. Dan yang keempat adalah as-sabru 'alal adza fi, bersabar di atas rintangan dakwah. Empat permasalahan yang disebutkan tentunya bukan sekedar disampaikan begitu saja atau dibikin-bikin atau dibuat-buat oleh penulis, melainkan berdasarkan dengan dalil Al-Quran. Disebutkan di mana ayat Al-Quran yang menyebutkannya? Di dalam surat Al-Asr, Allah Jalla wa'ala menyatakan wal-asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan al-asr, innal insana lafi khusr, sungguh bahwa manusia itu dalam kondisi kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali kata Allah yang tidak rugi adalah empat golongan. Empat perkara yang disebutkan tadi itulah yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala pada ayat ini. Illal ladzina amanu, melainkan yang tidak rugi adalah orang-orang yang beriman. Maka tidaklah mungkin seseorang bisa beriman dengan benar melainkan dengan berilmu, dengan cara yang benar memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, maka kemudian dia beramal dengan amalan yang saleh, beramal dengan ilmunya. Tidaklah dikatakan amalan itu saleh kecuali memenuhi dua persyaratan. Yang pertama adalah amalan itu didasarkan dengan ikhlas karena Allah Jalla wa ala. Dan yang kedua mutaba'atir rasul, mengikuti, mencontoh amalannya sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengannya dikatakan sebagai amalan yang saleh. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haq. Mendakwakan al-haq masuk pada kalimat ini, saling menasihati di atas al-haq, adalah bentuk dari dakwah ilallahi ala basirah, mendakwakan ke jalan Allah di atas basirah, di atas ilmu asy-syar'i. Dan yang keempat watawasaw bis-sabr, saling menasihati di atas kesabaran. As-sabru 'alal adza fihi, bersabar di atas rintangan dakwah, saling menasihati di atas kesabaran. Naam. Maka kita satu sama lain hendaknya saling nasihat, menasehati maka di sana semakin memperkokoh, memperkuat keimanan, memperkuat ukhuwah, memperkuat dari istiqamah seseorang di dalam menjalani agama Allah Jalla wa'ala. Maka agama tidak lepas dari adanya nasihat menasihati di atas kesabaran, karena mungkin di sana ada yang lemah imannya atau semangatnya menurun, maka yang kuat imannya, maka yang dia sedang naik ketaatannya, maka dia menasihati saudaranya. Dia meminta ataupun tidak, maka berusaha untuk menasihati, menyampaikan, meluruskan, membimbing, mengarahkan. Maka di sana tentunya ajar, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang telah kita bahas pada kajian yang lalu, maka di sana ada tiga jenis kesabaran. Man yadhkur lana apa saja jenis kesabaran itu? Faddal Abu Kiana. As-sabru ala ta'atillah, bersabar di atas menjalani ketaatan. Menjalani ketaatan kepada Allah itu perlu kesabaran. Yang kedua, as-sabru ala maharimillah. Naam. As-sabru ala maharimillah, an maharimillah. Bersabar di atas atau di saat dalam rangka menjauhi apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana pun mengharuskan adanya kesabaran. Yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah, bersabar di atas menjalani ketentuan atau takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka di sana memerlukan adanya kesabaran. Siapa yang berhasil maka dia lulus, dia sukses, dia telah mendapati apa-apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Adapun berkaitan dengan aib, enam aib-aib yang ada pada kita, maka mengharuskan adanya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengharuskan adanya taubat kepada Allah. Adanya kekurangan, kelemahan, aib pada setiap diri kita yang kita tentunya tidak lepas darinya, maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, bal yatub ilallahi wa yanfir minha. Disebutkan pada halaman yang ke-19, dua alinea terakhir, dua paragraf terakhir, bal yatub ilallahi wa yanfir minha. Maka dia berusaha untuk taubat kepada Allah Jalla wa'ala. Dia berusaha untuk menghindar, lari, menjauh darinya. 6. Adapun dengan musibah, 6, yang tidak ada kaitannya dengan kita, 6, maksudnya bahwa musibah tadi datang yang memang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, 6, maka wajib bagi kita untuk sabar. 6, takdir yang Allah Jalla wa'ala tentukan kepada kita, nah, baik itu berupa ibtila ataupun imtihan au uqubah, baik itu berupa ujian, baik itu memang merupakan bentuk sebab-sebab atas dosa-dosa kita ataupun yang lainnya, maka kita menerimanya dengan sabar. 6, dengan sabar. Dan itu semua disebabkan karena ulah tangan kita sendiri. Allah Jalla wa'ala sebutkan pada salah satu suratnya, tepatnya pada Asy-Syura ayat ke-30. Asy-Syura ayat yang ke-30. Wa ma asabakum min musibatin Fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Dan apa saja yang musibah yang menimpa kalian, maka itu disebabkan ulah tangan atau disebabkan karena perbuatan kalian sendiri. Naam. Fabima kasabat aydikum, disebabkan karena ulah tangan kalian sendiri. Disebabkan dengan ungkapan tangan karena biasa perbuatan yang dari anggota tubuh yang banyak melakukan itu adalah didominasi oleh tangan. Sehingga Allah Jalla wa'ala mengungkapkan dengan aydikum, disebabkan karena ulah tangan kalian sendiri, maksudnya disebabkan karena perbuatan kalian sendiri. 6. Wa ya'fu an katsir, dan Allah Jalla wa'ala itu memaafkan sebagian atau banyak dari kesalahan-kesalahan kalian. 6. Maka musibah yang menimpa itu sebagai kafarah, sebagai penghapus dosa-dosa kita. Allah Jalla wa'ala timpakan itu sebagai bentuk peringatan, sebagai bentuk kasih sayangnya. Allah balaskan itu di dunia agar dia terlepas balasannya nanti di akhirat. Ini bentuk kasih sayang. Jauh lebih ringan Allah timpakan di dunia dibandingkan tidak Allah timpakan di dunia, tetapi Allah balas di akhirat kelak. Maka ketahuilah, yang menimpa tadi disebabkan karena ulah tangan kita sendiri, disebabkan karena dosa. Dosa itu banyak, baik kekufuran, baik itu kemaksiatan, baik itu pelanggaran-pelanggaran yang lainnya, baik dosa besar maupun dosa yang kecil. Allah Jalla wa'ala berikan itu semua sebagai peringatan kepada hambanya agar mereka itu segera kembali kepada jalannya. Wama asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Maka Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala melanjutkan penjelasannya di halaman yang sama pada paragraf yang terakhir. Jika seorang muslim mendapati musibah yang mengenai pada dirinya atau mengenai pada hartanya atau mengenai pada anaknya atau pada karib kerabatnya atau salah seorang dari saudaranya dari kaum muslimin, fa'alaihi bis-sabr wal ihtisab, maka kewajiban, keharusan baginya adalah bersabar. Ini solusi atau jawaban satu-satunya, tidak ada yang lain melainkan dia sabar. Nah, dan itulah sikap seorang mukmin, sebagaimana yang telah disampaikan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mukmin, sungguh mengagumkan urusannya seorang mukmin, inna amrahu kullahu khair, yang mana sesungguhnya semua urusannya adalah baik. Wa laisa dzaka li ahadin illa lil mukmin, dan hal itu tidaklah dimiliki kecuali oleh siapapun kecuali seorang mukmin. Apa yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, in asabathu sarra syakara, jika dia diberikan kesenangan maka dia bersyukur kepada Allah, fakana khairal lah, maka itu baik baginya. Wa in asabathu dharra, sebaliknya jika dia ditimpa malapetaka, musibah, sesuatu yang tidak mengenakkan baginya, sabarah, dia sabar. Asyahid dari hadis ini, sabarah, jika dia ditimpa sesuatu yang dia tidak inginkan, tidak sesuai dengan maunya, maka dia bersabar, fakana khairallah, maka demikian itu juga lebih baik baginya. Akhirnya tidak ada urusan bagi seorang mukmin ditimpa sesuatu yang enak, yang menyenangkan, dia syukur, baik baginya, sebaliknya ditimpa dengan kesusahan, kemudaratan, musibah dan sebagainya, dia sabar dan itu baik baginya. Jadi dia siap menghadapi apa saja yang Allah Jalla wa'ala tentukan, maka dia sikapi itu semua dengan baik. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali bahwa sikap seorang muslim jika ditimpa musibah, maka dia sabar. Kemudian ihtisab, dia semata-mata mengharap kepada Allah Jalla wa'ala atas apa yang menimpanya, atas apa yang ditentukan tadi. Dia ihtisab, mengharapkan dari keridhaan Allah Jalla wa'ala. Artinya yang ditimpakan kepadanya mudah-mudahan tidak sia-sia, begitu saja rugi baginya, tetapi ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Balasannya baik berupa kafarah, diampunkan dosa-dosanya, atau kemudian dia diberikan pahala darinya disebabkan dia ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada batasnya. As-sabr wal ihtisab. Maka oleh karenanya tatkala seseorang ditimpa musibah, maka kita ucapkan dengan doa yang terkandung padanya kesabaran dan ihtisab. Fal tasbir wal tahtasib. Lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Fal tasbir wal tahtasib. Sesungguhnya semua itu milik Allah Jalla wa'ala. Allah yang berhak untuk memberinya dan Allah akan mengambilnya. Dan setiap segala sesuatu ada ketentuannya, maka hendaklah engkau selalu sabar dan engkau selalu ihtisab. Allah Jalla wa'ala mengingatkan pada salah satu ayatnya dalam Al-Baqarah 156 dan 157. Alladzina idza asabathum musibah, yang mana mereka tatkala ditimpa dengan musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mereka menyatakan sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya, semua kita akan kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Maka Allah katakan mereka itulah buat mereka salawat dan rahmah dari sisi Allah Jalla wa ala. Diperuntukkan bagi mereka salawat dan rahmah bagi mereka yang sabar menerima ketentuan Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang diberikan hidayah. Artinya hatinya tertuntun, tidak kemudian dia niyahah, meratap, tidak kemudian dia lupa diri, tidak kemudian dia marah-marah, tidak terima dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwa sabr, kata Syekh Shalal Fauzan. Yang demikian ini adalah kesabaran. Apa yang disebutkan pada dua ayat Al-Baqarah tadi adalah bentuk kesabaran. Maka sekalipun seseorang ditimpa sesuatu musibah yang namanya sakit, yang mana sakitnya itu sakit yang betul-betul parah, sampai-sampai dilarang untuk mengharapkan kematian. Kita lihat satu riwayat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang jika ditimpa suatu sakit, hendaklah dia bersikap dengan dua sikap, sikap raja dan sikap khauf, sikap rasa harap dan sikap rasa takut. Sebagaimana dalil hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, diceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk seorang syab, seorang pemuda yang tengah menghadapi kematian. Maka Nabi ketika menjenguk beliau tanya, "Kaif tajiduk? kaifa tajiduk, apa yang sedang kau rasakan sekarang? Apa jawaban pemuda tadi? Wallahi ya Rasulullah, inni arjullah wa inni akhafu dzunubi. Demi Allah ya Rasulullah, sungguh aku semata-mata hanya berharap kepada Allah, dan sungguh semata-mata aku hanya takut atas dosa-dosa yang telah aku lakukan. Inni arjullah, aku berharap kepada Allah Jalla wa'ala, wa inni akhafu dhunubi, dan aku semata-mata takut atas dosa-dosaku. Kita semua-semua, masing-masing diri kita hendaknya merasa takut atas dosa-dosa kita yang setiap diri kita tidak lepas darinya. Kita takut dengan kematian ketika menjemput dalam kondisi masih memiliki dosa-dosa yang melingkupi diri kita. Maka ketika pemuda tadi menyatakan seperti itu, kata Nabi, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mathali hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa ammanahu mimma yakhaf. Tidak akan bersatu di dalam hati seorang hamba kedua perkara tadi, sikap harap dan sikap khauf tadi, melainkan Allah Jalla wa'ala akan wujudkan harapannya, dan Allah akan berikan rasa aman dari apa yang ditakutinya. Karena memang tumbuh dari hatinya, dia berharap kepada Allah untuk selamat, dia berharap kepada Allah dimasukkan jannah. Siapa orang yang tidak berharap jannahnya Allah? Tapi di sisi lain kita tidak lepas dari dosa, kesalahan setiap hari, setiap saat kita tidak lepas darinya, dan itu pasti ada balasannya. Tapi kita takut dengan azab Allah Jalla wa'ala, jangan sampai kita disentuh sedikit pun. Kita takut muncul itu dari dalam hati kita. Ketika itu dua masalah ada pada diri kita, Allah Jalla wa'ala akan kabulkan keinginannya untuk diselamatkan dan dijauhkan dari azabnya. Nah, demikian pula hadis yang lain. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jenguk pamannya Abbas bin Abdul Muttalib, dari hadis Ummu Fadl radhiyallahu taala anha, paman beliau sedang mengeluh di saat sakitnya sehingga sampai pada tahapan mengharapkan kematiannya. Maka Nabi menjenguk tadi sambil menasihati, ya ammi la tatamannal maut, wahai pamanku, jangan kau sekali-kali berharap kematian. 6. Karena kalau sudah mati, sudah tidak bisa untuk kembali lagi. Jangan kau sekali-kali berharap kematian. Fa innaka in kunta muhsinan, maka jika engkau adalah orang yang baik, fa antu akhar tazdad ihsanan ila ihsanik khairul lak, maka engkau akan diberikan penangguhan yang kemudian kau bisa menambah kebaikanmu, yang demikian itu akan baik bagimu. Siapa tahu kemudian sakitnya tadi jadi sembuh sehingga kemudian masih ada umur dengannya, sehingga dengan itu dia bisa menambah dari amalan-amalan solehnya. Maka janganlah sekali-kali berharap kematian. Siapa tahu kemudian jadi sembuhnya dan kau masih mempunyai kesempatan untuk berbuat al-khair. Wa in kunta musian, jika engkau memang adalah orang yang buruk, banyak berbuat kejelekan, fa antu akhar fatusta'taba min isa'atika khairul lak, maka dengan itu engkau diberikan tangguh sehingga bisa berkesempatan taubat kepada Allah Jalla wa'ala, dan itu baik bagimu. Maka beliau akhiri dengan nasihat di awalnya, fala tatamannal maut, maka jangan sekali-kali engkau berharap kematian. 6. Tapi terkadang seseorang ketika sudah ditimpa sakit yang parah tidak tahan, sampai dia berharap seperti itu, apa bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebutkan dalam hadis, jika engkau memang terpaksa untuk mengungkapkan, menyampaikan keluhan atas apa yang kau derita, atas apa yang kau rasakan, maka ucapkan kata Nabi, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairal li. Dibimbing kita untuk berucap dengan memasrahkan kepada Allah Jalla wa'ala, Allahumma ahyini, ya Allah hidupkan aku, ma kanatil hayatu khairal li, jika memang hidup itu lebih baik untukku, jika aku memang setelah sakit ini kemudian sembuh, yang dengan sembuh jadi baiknya buat aku untuk akhiratku, maka hidupkanlah aku ya Allah. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairal li. Wa tawaffani, sebaliknya, wa tawaffani, dan wafatkan aku ya Allah, idza kana al-wafatu khairal li. Matikan aku ya Allah jika mati itu lebih baik bagiku. Jika setelah sakit sembuh bukan tambah jadi baik, tambah memperparah kondisinya, merugikan terhadap akhiratnya, maka wafatkan aku sekarang ya Allah. Nah, enak kan doa seperti ini? Dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairal li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairal li. Naam. Kembali bahwa musibah yang menimpa diri setiap muslim, maka kewajiban baginya sabar. Itu kalau berupa fisik. Disebutkan lagi oleh Syekh Shalal Al-Fauzan, wa min dalika, di antara bentuk kesabaran, sabar, as-sabru 'alal adza fid da'wati ila Allah azza wa jalla. Sabar di dalam menghadapi gangguan, rintangan dalam menjalani dakwah di jalan Allah jalla wa 'ala. Fa inna hadza minal masa'ib. Gangguan seperti itu adalah bentuk musibah. Alaysa kadzalik? Bentuk musibah. Naam. Fa'alaika an tasbir 'ala ma talqa min al-adha fi sabilil khair. Maka wajib bagimu untuk sabar atas apa yang kau jumpai dari sesuatu yang tidak mengenakkan di dalam lika-liku dakwah, dalam menjalani ketaatan ini. Kadang ada rasa suka, hati senang, tapi sisi lain kemudian menurun, ada sesuatu yang menyedihkan, perselisihan, sesuatu hal yang tidak kita inginkan, kok jadi begini, kok begini dan sebagainya. Nah, maka wajib bagimu untuk sabar. Jangan kemudian putus tengah jalan melihat kondisi yang sedang bergejolak, kemudian dia jadi pesimis, akhirnya dia mundur dari dakwah. Naam. Karena sebagian orang, kata Syekh Shalal Al-Fauzan, yurid fi'lal khair, menginginkan kebaikan. Masing-masing dan hampir setiap diri kita menginginkan kebaikan. Lakin idza wajahu syai' yakrahu, akan tetapi ketika dia diuji oleh Allah Jalla wa'ala, dihadapkan dari sesuatu apa yang tidak dia sukai, muncullah ucapan-ucapan yang kemudian menunjukkan dia tidak sabar. Laisa minal wajib alayya, ini bukan kewajiban buat saya, saya tidak ikut-ikut masalah ini, saya tidak memiliki kewajiban masalah ini, ingin berlepas diri. Nah, sehingga kata beliau, thumma yatrukut ta'lim, akhirnya dia meninggalkan ta'lim. Ingkana mu'alliman, jika dia memang seorang pelajar. Nah, belajar lagi semangat. Ketika ada masalah, kemudian masalah pribadi. Kadang-kadang masalah itu terjadi masalah apa? Gesekan-gesekan pribadi. Akhirnya tidak muncul taklim. Apa urusannya taklim? Antum punya masalah satu oknum, satu pribadi. Kemudian ada apa kamu merasa tersudutkan sehingga kemudian enggak sudah. Saya tidak mau hadir lagi taklim. Jangan seperti itu. Itu namanya musibah. Sabar. Nah, masalah itu demi masalah kadang-kadang muncul. Nah, maka hendaknya disabari, dijalani sambil berdoa kepada Allah Jalla wa'ala semoga masalahnya segera selesai dan kemudian jadi baik kembali. Kemudian kata beliau, yatruku da'wa ilallah, sampai kemudian berangsur-angsur akan bergeser. Ketika sudah mulai meninggalkan ta'lim, apa, dia akan terenggut secara tidak terasa dengan lingkungan yang lain. Akhirnya tidak peduli lagi dengan dakwah di jalan Allah yang tadinya dia semangat, tadinya serius, tadinya dia aktif dan sebagainya. Karena satu sebab masalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dakwah ini bukan milik pribadi tapi miliknya Allah Jalla wa ala. Maka lakukan semua ikhlas karena Allah. Yang tadinya dia seorang khatib berkhutbah, dia meninggalkan tugas khutbahnya atau dia tidak berkhutbah lagi, mutung, ngambek. Ya, bahasa gampangnya kan ngambek ya. Itu muncul karena dorongan diri, amarahnya lebih menonjol karena gengsi, sehingga kemudian ngambek, ditonjolkanlah hawa nafsunya tadi dari kepentingan ukhuwah, dari kepentingan mahabbah di antara sesamanya, apalagi di antara ahli sunnah. Nah, meninggalkan tugasnya sebagai imam, meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar dan sebagainya. Nah, demikian pula perkara-perkara ujian yang lainnya. Ada yang menimpa sekali lagi sebagaimana contoh pertama masalah fisik, ada pula yang terkait pula dengan seperti ini. Maka sekali lagi nasihat buat semuanya, buat semuanya tidak terkecuali yang hadir di tempat ini maupun yang mendengarkannya, untuk kita bisa istiqamah di atas al-haq. Kita harus siap sabar. Sabar itu berat. Mudah untuk dibahas, untuk diterangkan, tapi sulit, perlu adanya latihan di dalam menerapkannya. Maka setiap kali kita mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakkan, sesuatu musibah yang zahir maupun yang maknawi, maka ingatlah tentang masalah yang sedang kita pelajari ini, untuk kita sabar. Sabar menjalani al-hasab, di atas menjalani agama Allah Jalla wa istiqamah, sampai kita mengakhiri dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Fa in kunta atau idunta mukhian, jika engkau orang yang salah, alaika birruju' ilal haqqi was-shawab, maka wajib bagimu untuk rujuk kepada al-haq dan kepada hak dan kepada kebenaran. 6. Rujuk kepada al-haq, saya salah. Saya apa khilaf. 6. Memang jujur seperti itu, bukan mengada-ngada. 6. Dia rujuk kepada al-haq, dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Walam yughthi fa alayka bis-sabr. Jika engkau memang tidak bersama kawan, bagimu sabar dan ihtisab, dan kau merasakan bahwa ini jalannya Allah Jalla wa ala, tidak lepas adanya gangguan, yang di sana pasti tidak lepas pula adanya ajar, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana apa yang menimpa para nabi alaihimussalatu wassalam berupa rintangan gangguan dalam dakwah, maka bagaimana mereka bersabar, bagaimana mereka bersungguh-sungguh di dalam menjalani agama Allah Jalla wa'ala, sampailah mereka mendapatkan kemenangan, pertolongan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka manusia-manusia yang paling sabar. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari 4 perkara yang sudah kita ketahui, kita ambil faedah dari Asy-Syaikh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala. Beliau menyatakan bahwa 4 perkara yang telah disebutkan hiya maratib jihadun nafs, merupakan kedudukan-kedudukan jihad melawan hawa nafsu, melawan diri kita. Fa innal insan yujahid nafsahu, karena sesungguhnya seseorang itu harus bersungguh-sungguh untuk melawan dirinya. Maka di saat dia jalani proses empat perkara tadi, enam, maka dia sedang menjalani jihad di jalan Allah Jalla wa'ala. Bagaimana tidak, kata beliau, seseorang dituntut untuk berilmu, mencari ilmu tentang agama Allah Jalla wa'ala. Yang ini merupakan sababus sa'adah, sebab kebahagiaan. Mencari ilmu, belajar, hadir, ta'lim, terus secara istiqamah, sababus sa'adah fid dunya wal akhirah, sebab kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, sebaliknya ketika seseorang enggan, tidak mau mempelajari ilmu agama Allah Jalla wa'ala, maka sebaliknya, sebab kesengsaraan. Thanian, yang kedua, al-amal, al-amalu bih, beramal dengan ilmu yang telah kita ketahui juga jihad. Dengan apa Allah, yang Allah Jalla wa'ala telah ajarkan kepadanya, berupa al-huda, petunjuk, berupa kepadanya dinul haq, agama Allah Jalla wa'ala yang haq, sehingga ilmu tadi bukanlah menjadi bumerang baginya. Ilmu tadi bukan sekedar dia sebagai wawasan, sebagai dia, yang dia ketahui saja, tetapi dia amalkan. Mengamalkannya itu juga perlu perjuangan. Apa yang kita amalkan? Ya seluruh apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, apa yang Allah Jalla wa'ala sebutkan pula di dalam hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita pelajari, maka kita perlu memperjuangkan untuk mengamalkannya. Jihadun nafs. Thalithan, yang da'watun nas, menyampaikan dakwah kepada manusia dengan apa yang Allah Jalla wa'ala telah berikan kepadanya, petunjuk Allah Jalla wa'ala telah berikan kepadanya, al-haq. Karena seseorang menyeru kepada petunjuk di jalan Allah Jalla wa'ala, yang mengikutinya tadi, enam, orang-orang yang mengikutinya tadi, bagi yang mengajarkannya tadi, mendapatkan pahala tidak terkurangi sedikit pun. Maka dakwah pun itu bagian dari jihad, yang di sana memerlukan keikhlasan. Jihad di jalan Allah Jalla wa'ala. Rabi'an, yang keempat, sabruhu ala ma yusibuhu fi hadas sabil, sabarnya dia terhadap apa yang menimpa di dalam menelusuri agama ini, sebagai meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai meneladani para nabi dan rasul yang telah mendahuluinya. Ingat bahwa mereka tidak lepas dari gangguan, dari adanya rintangan menjalani agama Allah, manusia-manusia terbaik. Demikian pula generasi yang sesudahnya. Maka jika kita mendapati musibah, ingat bahwa kita bukan sendirian. Kita bukan orang satu-satunya yang merasakan seperti itu, tapi generasi-generasi pendahulu kita sebelumnya sudah merasakannya. Nah, ini faedah yang kita dapatkan dari beliau, bahwa empat perkara tadi bentuk jihadun nafs. Maka wajib bagi setiap diri untuk memerangi dirinya, menjauhi dari sikap malas, sikap untuk acu tak acu terhadap agamanya. Dia harus peduli terhadap agama Allah Jalla wa'ala. Dia harus serius, dia berilmu, beramal, berdakwah, sabar. Nah, kemudian berkata Imam Syafi'i rahimahullah, disebutkan pada matannya. Qala Syafi'i rahimahullah, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakaffathum." Berkata al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau adalah al-Imam, nama beliau adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i nisbat kepada kakeknya yang keempat, namanya Syafi'. Nama kakeknya yang keempat adalah Syafi', yang beliau dari suku Quraisy. Naam, yang beliau dari keturunan Bani Al-Muttalib. Naam, keturunan Nabi Al-Imam Syafi'i, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau wafat pada tahun 204 Hijriah, yang beliau salah seorang dari imam 4 ahli sunnah wal jamaah. Nah, beliau menyatakan seandainya Allah Jalla wa'ala tidak menurunkan kepada hambanya kecuali hanya surat ini, maksudnya surat Al-Asr, niscaya akan mencukupi mereka. 6. Penisbatan kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah menurut Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala masih perlu adanya ditinjau kembali. Beliau menyatakan bahwa pendapat ini, kata sebagian masyayikh kami, perlu ditinjau lebih lanjut karena kami belum dapati dari salah satu dari kitab Asy-Syafi'i yang menyatakan seperti itu. 6. Adapun redaksinya akan kita bahas nanti insyaallah taala pada kajian berikutnya. Waktu Isya telah masuk, itulah yang bisa kita bahas sampai di sini. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.